Wabtida'u sanati yuhsabu min waqti ta'rif ila min waqti iltiqat. Ini masih membahas kelanjutan dari keterangan sebelumnya, bahwa di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa waktu pengumuman untuk barang yang ditemukan ini adalah selama 1 tahun, dan 1 tahun itu dihitung mulai dari pengumuman, bukan dihitung dari penemuan barang. Jadi hari pertama adalah hari di mana dia mengumumkan barang itu, bukan hari di mana dia menemukan barang. Wala yajibu isti'abu sanati bitarif bal yu'arifu awalan kulla yawmin marrataini tarafayin nahar la lailan wala waqtal qailulah. Dan pengumuman ini tidak harus dilakukan menyeluruh dalam 1 tahun. Artinya setiap hari, setiap waktu tidak harus demikian. Tetapi pada hari-hari pertama dia diharuskan untuk mengumumkan sehari sebanyak 2 kali. Jadi setiap hari mengumumkan 2 kali, dan 2 kali itu dilakukan di ujung siang, ujung dan permulaan siang. Artinya dilakukan di pagi dan sore hari. Tidak boleh diumumkan di malam hari atau diumumkan di waktu istirahat di siang hari. Tsumma yu'arifu ba'da dzalika kulla usbu'in marratan aw marratain. Setelah minggu pertama atau awal-awal hari pertama mengumumkan 1 hari sebanyak 2 kali, lalu di minggu berikutnya cukup dengan mengumumkan 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Wayat kurul multaqitu fi ta'rifil luqatati ba'da awsafiha fa in balagha fiha dhamina. Dan cara untuk mengumumkan barang temuan tidak boleh menyebutkan semua sifatnya, harus menyebutkan sebagian saja dari sifat barang temuan. Bila seseorang menyebutkan semua sifat dari barang temuan, kemudian ada orang yang mengakui barang itu tapi hakikatnya dia bukan pemiliknya, maka di saat pemiliknya datang, dia harus mengganti barang yang telah ditemukannya itu. Wala yalzamuhu mu'natu ta'rif in akhadhal luqtatata liyahfadhuha 'ala malikiha bal yuratibuha al-qadhi min baitil mal aw yaqtariduha 'ala al-malik. Bila seseorang mengambil barang temuan yang tujuan mengambilnya untuk menjaganya, tidak untuk memilikinya, maka pemilik barang tidak harus memberikan upah untuk penjagaan. Atau bisa dikatakan demikian, orang yang menemukan barang, bila dia mengambilnya dengan tujuan menjaganya, dia tidak boleh meminta upah penjagaan barang kepada pemilik barang. Jadi, ongkos yang dikeluarkan untuk mengumumkan barang itu, dia tidak boleh meminta ganti kepada pemilik barang. Tetapi yang harus menggantinya adalah qadhi atau hakim yang diambilkan dari kas negara atau baitul mal. Jadi ganti dari biaya pengumuman ini bisa 2. Yang pertama tadi yaitu diganti oleh qadhi yang diambilkan dari kas negara. Yang kedua, dia berhutang kepada pemilik barang. Wa in akhadha luqatata liyatamallakaha wajaba alaihi ta'rifuha wa lazimahu mu'natu ta'rifiha sawa'un tamallakaha ba'da dzalika am la. Dan apabila seseorang mengambil barang temuan dan tujuannya untuk memilikinya, maka dia harus menanggung biaya pengumumannya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk mengumumkan barang itu semuanya dia yang menanggung. Walaupun nanti akhirnya barang itu diambil oleh pemiliknya ataupun tidak. Intinya masalah biaya pengumuman ini, apakah dia bisa mendapatkan ganti atau tidak, tergantung tujuan dari mengambil barang itu. Kalau tujuannya untuk dimiliki, maka dia tidak memiliki atau dia tidak mendapatkan ganti dari biaya tersebut. Wa manil taqata syai'an hakiran la yu'arifuhu sanatan bal yu'arifuhu zamanan yadhunnu anna faqidahu yu'ridu anhu ba'da dzalika zaman. Seseorang yang menemukan barang yang remeh, barang yang nilainya kecil, hal-hal yang nilainya kecil, dia tidak diharuskan untuk mengumumkannya selama satu tahun. Tetapi waktu pengumuman itu hanya hanya selama beberapa waktu, yang kira-kira dalam waktu itu seorang yang kehilangannya sudah ikhlas, ya, sudah ikhlas, sudah tidak mengambil, sudah tidak mencarinya lagi. Fa illam yajid sahibaha ba'da ta'rifiha sanatan kana lahu ayatamallakaha bi syartil dhamani laha. Bila setelah mengumumkan selama satu tahun, lalu seorang yang memiliki barang itu tidak ketemu, maka dia boleh memiliki barang itu, tetapi dengan syarat menggantinya bila suatu saat yang memiliki barang datang. Wala yatamallaku hal multaqitu bi mujarrati mudhi sanah bal la budda min lafdin yadullu ala tamalluk katamallaktu hadhil luqatah. Dan seorang yang menemukan barang tidak langsung memiliki barang itu setelah berlalunya satu tahun, tetapi harus ada ucapan, harus ada ucapan yang terucap darinya. Dicontohkan dalam kitab ini, ucapannya adalah tamallaktu hadhil luqatah, saya memiliki luqatah atau barang temuan ini. Jadi intinya harus ada ucapan dari penemu barang itu sebelum dia memilikinya. Fa'in tamallakaha wa dhahara malikuha wa hiya baqiyatun wa tafaqa ala raddi'ainiha aw badaliha fal amru fihi wadih. Bila setelah melewati satu tahun dan penemu barang memiliki barang itu, lalu di suatu ketika pemilik barang datang, jadi penemu barang sudah memiliki barang temuan, lalu pemilik barang datang dan barangnya masih utuh. Jika barangnya masih utuh, maka keduanya boleh bersepakat untuk mengembalikan barang itu atau mengembalikan ganti dari barang itu. Jadi tergantung kesepakatan mereka berdua. Wa in tanaza'a fa talabahal maliku wa aradal multaqitul udula ila badaliha ujibal maliku fil asah. Namun apabila keduanya tidak sepakat, salah satu dari keduanya meminta untuk mengembalikan barang yang asli dan yang lain meminta untuk mengganti barang dengan yang lain. Jadi di kitab ini dicontohkan pemilik barang meminta barang yang asli dan penemu barang meminta untuk mengganti barang dengan yang lain. Maka bagi qadhi, bagi orang yang ditugaskan untuk memutuskan perkara, dia harus memenuhi keinginan dari pemilik barang menurut pendapat asoh. Jadi keterangan di kitab ini adalah pertikaian yang sudah sampai ke ranah hukum, yang sudah sampai ke meja hijau. Jadi bagaimana qadhi memutuskan pertikaian ini di dalam kitab ini, menurut qaul asoh, menurut pendapat yang lebih benar, qadhi harus membenarkan, harus memenangkan malik atau pemilik barang. Fa in talifatil luqatatu ba'da tamallukiha gharimal multaqitu mithlaha in kanat mithliyatan aw qimataha in kanat mutaqawimatan yaumat tamallukilaha. Bila setelah pemilik barang datang, ternyata barang temuan itu sudah rusak. Jadi pemilik barang datang setelah barangnya rusak. Maka cara mengembalikan barang tersebut tergantung jenis apa barang itu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di dalam fikih barang atau benda itu dibagi menjadi misli atau mutakawim. Jadi kalau barangnya misli harus diganti dengan misli, harus diganti dengan barang yang sama dan ukurannya sama. Kalau mutakawim harus diganti dengan harga barang tersebut. Dan harga itu adalah harga di saat rusaknya, harga di saat memiliki barang itu. Jadi misalkan di suatu waktu harga memiliki harga mengalami naik turun, maka yang diambil adalah harga di hari penemu barang memiliki barang tersebut. Wa inna qasad bi'aibin falahu akhduha ma'al arsi fil aswa. Bila barang tersebut terdapat kerusakan, maka bagi pemilik barang boleh mengambil barang itu beserta ganti rugi dari kerusakan. Jadi menurut pendapat yang asoh, pemilik barang boleh mengambil barangnya yang cacat dan dia mengambil ganti rugi dari kecacatan itu.